wajah kekasihku saat ku menuai lagu. Coba engkau dengarkan, ku tuaikan nada lirik lagu sederhana. Ku ceritakan kisah tentang kita. Terima kasih.